إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fusul, ya, fi ikhtisar siratir rasul. Kita masih di pembahasan fasal mab'atsuhu sallallahu alaihi wasallam, ya, fasal pengutusan, ya, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, sebelum lanjut kita merojah sedikit. Mas Miftah, usia berapa Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu? 40 tahun. Abdurrahman, di mana beliau pertama kali mendapatkan wahyu? Ya? Ya, tahu. Naufal. Di gua. Gua apa namanya? Gua Hiro, ya. Di gua Hiro. Baik. Apa yang pertama kali turun kepada Rasulullah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, Mas Naufal? Ya, surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Baik. Bu Salihah, kapan turunnya? Allah. Mas Hasan? Di bulan Ramadan. Iya. Di bulan Ramadan. Hari apa? Harinya lebih sulitnya. Yang jelas malam itu dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Baik. Harinya hari apa, Mas? Hari apa? Coba yang tahu angkat tangan. Muaz, hari apa? Tidak disebutkan di situ, ya. Ada di kitab di situ. Coba antum lihat di halaman 43. Sudah ketemu halamannya? Kita alik nomor 1. Sudah ketemu? Ya, jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, ma taqulu fi saumi yaumil isnain. Ya, beliau menjawab, zaka yaumu ulidtu fihi wa fihi uhiya ilayyi. Baik. Berikutnya Abu Jundi, berapa masa selang ya atau fatrah antara wahyu yang pertama turun kepada Nabi dengan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudassir? Berapa Pak Maskur? Hah? 1-2 tahun. Ahsan, tayo 2 tahunan. Di sekitar 2 tahunan di situ terjadi masa fatrah, masa kekosongan, tidak turun ya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjut. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa kana al-halul ula halu nubuwatin wa ihain. Demikianlah, ya ini kondisi yang pertama. Ya, kondisi nubuwah dan kondisi turunnya wahyu ya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ingat kembali di dalam pelajaran al-usul as-salasah. Ya, di situ Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab menyatakan ya nubi'a bi ikra wa ursila bil mudatsir. Ya, beliau diangkat sebagai nabi dengan ikra, yakni surat Al-Alaq itu, dan diangkat sebagai rasul ya dengan surat Al-Mudatsir. Kemudian ثم أمره الله في هذه الآية. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam pada ayat ini, yakni ayat dalam surat Al-Mudatsir, an yundhira qaumahu wa yad'uuhum ila Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memberikan peringatan kepada kaumnya dan menyuruh mereka ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fashammara sallallahu alaihi wa alihi wasallam an sakit taklifi wa qama fi ta'atillahi atamma qiyamin. Maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam digambarkan di sini menyingsingkan ya betis, artinya betul-betul ya beliau ya menyiapkan diri ya dengan segenap kemampuan. Kalau dikatakan disirakan menyingsingkan apa lengan baju ya, artinya untuk mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qama fi ta'atillahi atama qiyamin, dan beliau bangkit dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna-sempurna pelaksanaan. Yad'u ila Allah Subhanahu al-kabira was-saghira. Beliau menyeru ya kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang beliau seru orang-orang tua maupun anak-anak kecil, wal hurra wal abda, orang-orang merdeka maupun hamba sahaya, war rijala wan nisaa, ya baik para lelaki maupun para wanitanya, wal aswada wal ahmar, baik yang berkulit hitam ataupun yang berkulit merah, di sini maksudnya kulit putih ya. Beliau ajak ya manusia seluruhnya, ya, dengan perbedaan-perbedaan keadaan yang ada pada mereka tadi, baik tinjauan dari sisi usia, ya, status ataupun jenis kelamin ataupun warna kulit, ya, karena sifat dari risalah beliau adalah risalah yang syumul, ya, yang universal, yang berlaku untuk, ya, seluruh manusia. Berbeda dengan risalah-risalah para nabi sebelum beliau. Fastajaba lahu ibadullahi min kulli qabilah. Maka yani hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, dari setiap kabilah, setiap suku menyambut, ya, seruan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana haiza sabqihim, dan adalah, ya, yang meraih, ya, terdepannya di antara mereka untuk berislam, menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani dari luar keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakrin Abdullah ibn Utsman At-Taimi radhiyallahu taala anhu. Ini yang pertama kali menyambut, ya, dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari luar, ya, keluarga beliau. Wa azarahu fi dinillahi, dan beliau membantu, ini membela Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa da'a ma'ahu ila Allah 'ala basirah, dan beliau Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Fastajaba li Abi Bakrin Utsman ibn Affan wa Talhatu, yani Talhah ibn Ubaidillah wa Sa'd ibn Abi Waqqas. Sehingga, ya, dengan apa yang ditempuh oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, datang sambutan terhadap dakwahnya, ya, dari sahabat Utsman ibn Affan, kemudian Talhah ibn Ubaidillah dan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum. Ini di antara orang-orang yang terdepan, ya, dalam berislam, as-sabiqun al-awwalun, di luar dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Aliun, adapun Ali, yakni Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Fa aslama saghiran, maka beliau berislam dalam usia yang masih sangat kecil. Ibnu samani sinin. Yani ketika itu masih berusia 8 tahun. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, beliau masih berusia 8 tahun. Wakila, ada juga yang berpendapat aktsaru min dzalik, lebih tua dari itu. Ya, jadi di atas 8 tahun. Ini pendapat sebagian ahli sirah. Waqila, ada juga yang berpendapat kana islamuhu qabla islami Abi Bakrin. Bahasanya keislaman Ali ibn Abi Thalib sebelum keislaman Abu Bakar. Dan ini, ya, di antara pendapat yang ada waqila la. Ya, dan ada yang mengatakan tidak, yakni maksudnya menyanggah, ya, pendapat yang sebelumnya menyatakan bahwa Ali lebih dahulu berislam dibandingkan Abu Bakar. Wa ala kulli hal, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ala kulli hal, ya, ini apapun dari pendapat yang ada dalam permasalahan ini, fa islamuhu laisa ka islami Siddiq. Perlu untuk diketahui bahwa keislaman beliau tidaklah keadaannya seperti keislaman As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Li'annahu kana fi kafalati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sungguhnya keadaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau dalam yakni pemeliharaan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhadahu min ammihi i'anatan lahu ala sanati mahlin. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengambilnya. Yani mengambil Ali dari pamannya yakni Abu Thalib ya. Sebagai bentuk bantuan kepada sang paman. Ya, ketika menghadapi sanata mahlin, yakni krisis ekonomi ya yang berkepanjangan di masa itu. Sementara yakni Abu Thalib memiliki anak yang banyak, tanggungan yang banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengambil Ali ya untuk ditanggung ya kehidupannya dan dipelihara dalam keluarganya. Nah, di sini sungguhnya tidak ada khilaf ya dari pendapat yang menyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama berislam, yakni dari luar ya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ali ya ya beliau sebagaimana di sini diceritakan hidup dalam pemeliharaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kadzalika aslamat Khadijatu. Demikian pula Khadijah ya zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyatakan keislamannya. Wa Zaid bin Harithah, demikian pula Zaid ibn Harithah ya, Zaid ibn Harithah adalah yakni budak yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Khadijah, yang kemudian oleh Nabi dimerdekakan dan beliau dijadikan sebagai anak angkat ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini di awal-awal Islam ya, di awal-awal Islam dibolehkan status ya mengangkat anak ya atau at-tabanni, yang kemudian ya dihapus ya pada masa berikutnya. Nah, Zaid ibn Harithah karena dekatnya ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagian orang-orang Quraisy menjulukinya Zaid ibn Muhammad ya, hingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kemudian wa aslama Al-Qas Waraqatu Ibnu Naufal. Demikian pula ya, Waraqah Ibn Naufal di sini dijuluki Al-Qas, maknanya yani semisal pendeta ya seperti itu, karena Waraqah Ibn Naufal ini ya menganut agama Nasrani ya, bahkan ya beliau termasuk di antara tokoh yang dari kalangan Arab yang mempelajari kitab Taurat, demikian juga Injil. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa saddaqa bima wajada min wahyillah. Di mana beliau membenarkan dengan apa yang beliau dapati ya, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yakni yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan wahyu pertama kali dan beliau merasakan cemas ya dengan keadaan dirinya, maka sang istri ya Khadijah radhiyallahu taala anha membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Waraqah ibn Naufal, di mana beliau adalah ya, ibnu ammi Khadijah, ya, yakni saudara sepupunya. Kemudian terjadi dialog ya, antara Waraqah ibn Naufal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Waraqah menyatakan bahwa sungguhnya yang datang kepada engkau adalah Namus, yakni Jibril, sebagaimana yang datang kepada Musa alaihissalam. Kemudian dikatakan di sini, watamanna, dan beliau berangan-angan, an laukana jaza'an, ya seandainya beliau ya, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti diutus, ya beliau masih dalam keadaan muda, ya beliau berangan-angan untuk ya mencurahkan ya segenap kemampuan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban dakwah tersebut. Baik. Namun ya beliau wafat ya sebelum turun ayat yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru manusia. Dikatakan di sini wadzalika awwalu ma nazala alwahyu, dan ini ya adalah ya, keadaan awal ketika awal kali turun wahyu. Ya. Oleh karena itu Al Imam Al Bukhari membawakan kisah tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah ya kepada Waraqah ibn Naufal yang ketika itu beliau sudah dalam keadaan lanjut usia. Ya, riwayat ini dalam kitab beliau, kitab Sahih Bukhari, pada kitab Bad'il Wahyi. Awal kali atau permulaan wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari kejadian ini ya sebagian ya ulama ahli tarikh menyebutkan bahwa jika demikian keadaannya, bisa dikatakan bahwa Waraqah ibn Naufal itu yang pertama kali ya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau ketahui dari sifat-sifat yang ada pada Nabi, demikian pula yakni dari kitab yang beliau baca, kitab dari kitab terdahulu Taurat dan Injil, demikian pula dengan wahyu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang keislaman beliau, sebagaimana disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir, ya, ditegaskan pula oleh para imam di masa kita, ya, baik itu Al Imam Ibnu Baz, ya, Al Imam Ibnu Utsaimin, ya, demikian pula ya, Al Imam Saleh Al Fauzan dari kalangan ulama yang masih hidup. Semoga Allah merahmati yang sudah wafat dan menjaga mereka para ulama yang masih hidup. Kemudian waqad rawat Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'ahu fil manami fi hay'atin hasanah. Dan Al-Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi ya melihat Waraqah ibn Naufal fi hay'atin hasanah, dalam kondisi atau keadaan yang baik. Wa ja'a fi haditsin, dan telah datang dalam salah satu hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda ra'aitul qass, ya, ra'aitul qass 'alaihi thiyabun bidun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat yakni dalam mimpi beliau Al-Qas, ya, yakni yang dimaksud adalah Waraqah ibn Naufal, dan keadaan beliau berpakaian putih. Ya, dari hadis ini, ya, menunjukkan bahwa keadaan beliau, ya, dalam kebaikan. Dan riwayat ini juga dibawakan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Sirah An-Nabawiyah. Kemudian wa fi sahihaini, di dalam as-sahihain, annahu qol, bahasanya beliau yakni Waraqah ibn Naufal berkata, jadi ketika datang Khadijah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu menyampaikan apa yang didapati ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, kata Waraqah hadza an-namus alladhi jaa Musa ibn Imran, itu yakni yang datang kepadamu adalah namus, yakni yang maksud adalah Jibril, ya, yang sebagaimana dia telah datang kepada Musa ibn Imran, yakni yang dimaksud Nabi Musa alaihi salam, ya, nabi terbesar dari nabi-nabi Bani Israel. Ini perkataan dari Waraqah ibn Naufal, lama zahabat bihi Khadijatu ilaihi, ketika Khadijah, ya, membawa beliau sallallahu alaihi wasallam menemuinya, menemui Waraqah ibn Naufal. Faqassa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a min amri Jibril alaihi salam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, menceritakan kepada Waraqah, ya, tentang apa yang beliau saksikan dari perkara atau keadaan Jibril alaihi salam. Taib, ini kejadian beberapa orang yang masuk ke dalam Islam di awal-awal turunnya wahyu. Selanjutnya kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, wadakhala man syarahallahu sadrahu lil Islam ala nurin wa basiratin wa muayyanatin, dan masuklah, ya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya, ya, untuk menerima Islam di atas cahaya dan di atas basirah, di atas ilmu, wa muayyanah, dan apa yang disaksikan secara terang benderang, ya, oleh mereka yang masuk ke dalam Islam. Ya. Baik. Fa akhadhahum sufaha'u Makkah bil adza wal 'uqubati. Maka ketika, ya, masuk ke dalam Islam, siapa yang masuk ke dalam Islam ketika itu, baik dari kalangan orang merdeka ataupun hamba sahaya, orang-orang bodoh, ya, dari penduduk Makkah menyiksa mereka yang masuk ke dalam Islam, ya, bil adza, dengan berbagai gangguan, wal uqubah, dan siksaan. Bahkan sebagian yang statusnya menjadi budak mereka, ya, disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Ya, sebagaimana nanti akan disebutkan pada bab setelah ini, ya, gambaran tentang sebagian sahabat yang ketika itu statusnya sebagai budak atau hamba sahaya, ya, seperti Bilal yang beliau dijemur, ya, di tengah padang pasir dalam keadaan dadanya ditindih, ya, dengan batu yang besar. Demikian juga, ya, sahabat Al-Khabbab ibn al-Arth yang beliau disisir, ya, punggungnya dengan sisir besi sampai sebagian dari daging-dagingnya itu lepas. Kemudian wasanallahu rasulahu wa hamahu bi ammihi Abi Thalib. dan Allah Subhanahu wa taala menjaga rasulnya dan memeliharanya dengan ya yakni Allah jadikan sebagai sebabnya keberadaan pamannya yakni Abu Thalib. Dan di antara hikmah ya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagaimana Abu Thalib dalam keadaan ya terus ya di atas kesyirikannya hingga meninggalnya. Ya. Li'annahu kana syarifan muta'an fihim nabilan bainahum. Dikarenakan Abu Thalib ini seorang yang syarif, seorang yang mulia, muta'an fihim, yang ditaati di tengah mereka, yakni bangsa Arab, ya terkhusus kaum Quraisy. Nabilan bainahum, seorang yang dikenal yakni cerdas. Ya. Ya di antara mereka. Sehingga dikatakan di sini la yatajassaruna ala mufaja'atihi bi syai'in fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam lima ya'lamuna min mahabbatihi lahu. Sehingga mereka tidak mampu ya untuk melakukan suatu tindakan yang istilahnya ya, mengejutkan ataupun merugikan ya pada urusan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikarenakan mereka tahu bagaimana ya cintanya Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun kecintaan tersebut bukan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, namun karena semata kecintaan karena zat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai keponakan Abu Thalib. Wa kana min hikmatillahi, dan adalah termasuk di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala baqa'uhu 'ala dinihim, yakni tetapnya dia Abu Thalib di atas agama mereka, agama nenek moyang mereka, agama kesyirikan. Lima fi dzalika minal maslahah, ya lima fi dzalika minal maslahah, dikarenakan pada keadaan tersebut adanya maslahat, ya, yang dengan keberadaan Abu Thalib tetap di atas agama mereka, mereka masih mau mendengar dan menghormati Abu Thalib. Yang seandainya, ya, Abu Thalib berislam, tentu tidak lagi, ya, didengar dan ditaati, dan gangguan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan semakin besar. Dan terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya Abu Thalib meninggal, kemudian disusul istri beliau Khadijah ya radhiyallahu taala anha meninggal, maka gangguan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sedemikian dahsyat. Kata beliau selanjutnya, hadza wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadu ila Allah lailan wa naharan sirran wa jiharan la yasudduhu an dhalika sadun wa la yarudduhu anhu raddun wa la ya'khudhuhu fillahi laumatul laim. Inilah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan beliau demikian, beliau berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, lailan wa naharan, ya di malam dan siang hari, sirran wa jiharan, ya dengan sembunyi-sembunyi dan dengan terang-terangan, la yasuddu an dzalika saddun, tidaklah ya sesuatu pun yang berupaya untuk menjadi penghalang, menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dari menjalankan tugas yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya. Wa la yaruddu anhu raddun, tidak pula ya adanya pihak yang menolak ya, ataupun menghalangi, ya, menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam mundur, ya, dari tugas yang beliau emban. Wala ya'khudhu fillahi laumatul laim, dan tidaklah, ya, celaan dari orang yang mencela, ya, hal yang demikian menjadikan, ya, pengaruh, ya, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan tugas kerasulan tersebut. Beliau tidak ambil peduli dengan celaan orang-orang yang mencela dengan apa yang beliau yakini itu sebagai tugas mulia, ya, di dalam mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Tayib. Insyaallah kita akan lanjutkan pada fasal berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.